Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Hadirin sekalian yang saya muliakan, sebelum saya lanjut, ada baiknya mungkin saya perkenalkan sedikit diri saya, bahwa selain apa yang disebutkan oleh panitia atau teman tadi, dari apanya saya sendiri sekarang ini tinggal di Makassar, di Goa. Ada pesantren di sana yang kami bina, dalamnya kami ngajar. Kemudian asal kami termasuk putra daerah, daerah Fitrat. Keluarga saya semuanya di Panjikulu dan Rutedo. Mulai dari Panjikulu sampai ke pasar, keluarga semua. Hanya saja kita ini anak belakangan. Orang tua pindah dari Tanrusedong, pindah ke Polmas di apa namanya Wonomulyo, kampung Jawa. Masang kita kampung Jawa, Wonomulyo Polmas. Jadi ada bahasa Bugis, cuma tidak baku lagi. Bukan lagi bahasa Bugis yang halus, bahasa rumah saja. Ya, jadi asal saya dari Tanduk Sedon, orang tua kedua-duanya orang Bugis. Nah, cuma sekarang ini kebanyakannya tinggal di Makassar, mengajar di pesantren. Ini sedikit tentang diri saya, karena mungkin di antara jamaah bertanya-tanya dari mana ini Ustaz. Ya. Saya katakan bahwa saya juga putra daerah Fitrat. Ya, asal dari Tanduk Sedon. Hadirin sekalian yang saya muliakan, untuk pertemuan kita pada subuh hari ini, saya akan mengangkat sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada sebagian di antara ulama menyebutkan bahwa Abu Hurairah dalam Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah, dalam 6 kitab ini beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kurang lebih mungkin ada 3434 hadis, ya. Kurang lebih 3400 hadis, ya. Ini yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Hadirin sekalian yang saya muliakan, dalam sebuah hadis beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya katanya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Panjang hadisnya. Kemudian di akhir hadis dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin yajtami'u fi baitin min buyutillah." Tidak ada satu kaum, tidak ada kumpulan manusia, jamaah, yang berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah, salah satu di antara masjid-masjidnya Allah, illa nasalat alaihi sakinah, kecuali akan turun pada mereka sakinah. Ini yang pertama, sakinah. akan turun pada mereka sakinah. Wa ghasyiyatkumur rahmatu, mereka akan diliputi oleh rahmat Allah. Wa haffatkumul malaikatu, yang ketiga, mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan menyebut-nyebut orang tersebut di sisinya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita beberapa di antara keutamaan orang yang duduk bersabar mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya dan diajarkan. Ma min kaumin, tidak ada kumpulan manusia kaum, yajtami'u fi baitin min buyutillah, yang berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, di mana mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu fi ma bainahum, dan juga mereka saling mengajarkan Al-Qur'an di antara mereka, kecuali nasalat alaihim sakinah, akan turun pada mereka sakinah. Ini keutamaan yang pertama, sakinah. Dijelaskan oleh sebagian di antara ulama kita bahwa yang dimaksud dengan sakinah di sini adalah maknanya ketenangan. Jadi siapa yang duduk di masjid membaca Al-Qur'an dan juga mengkaji Al-Qur'an, maka akan datang kepadanya ketenangan. Ini dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah sesungguhnya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kita akan tenang. Jadi membaca Al-Qur'an Pak itu bikin tenang hati. Apalagi sampai dikaji Al-Qur'an, dipelajari Al-Qur'an, kita ambil pelajaran-pelajaran faedah dari Al-Qur'an. Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup kita jemaah sekalian, ini akan menuntun kita, mengarahkan kita, memberikan apanya solusi yang terbaik bagi kita. Ini Al-Qur'an. Kalau dibaca Pak, kita akan tenang. Dengan mengingat Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati itu akan tenang. Salah satu di antara bentuk mengingat Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Ini keutamaannya. Kemudian ada juga di antara ulama yang menyatakan bahwa makna sakinah di sini adalah malaikat. Malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus mendatangi majelis-majelis Al-Qur'an. Majelis yang di dalamnya diajarkan Al-Qur'an. Jadi kalau kita lihat, bisa lihat ini Pak malaikat yang hadir, kita baca ayat satu saja kita baca, ajarkan ke masyarakat. Malaikat Pak, mereka bisa dilihat di situ, kelihatan semua itu keliling. Iya. Bahkan mereka masuk ke masjid, duduk, mendengar. Ini keutamaan orang yang apanya duduk bersabar membaca Al-Qur'an, dibacakan kepadanya, diajarkan kepadanya. Alhamdulillah kita pada subuh hari ini kita bersabar duduk, ya. Bukan cuma satu ayat yang kita kaji misalnya, 2, 3 ya hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya menjadi pedoman bagi hidup kita, ya. Ini akan menyebabkan datangnya malaikat. keutamaan yang pertama. Kemudian yang kedua dalam hadis itu disebutkan wa ghasyiyatuhum ar-rahmatu. Mereka akan diliputi dengan rahmat Allah. Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ingin disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rajin-rajin bermajlis. Kalau kita balik, ya. Siapa yang ingin dimurkai oleh Allah? Siapa yang ingin dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kebaikan, silakan pergi. Jangan bermajlis. Ya. Itu konteks apanya hadisnya secara terbalik. Jadi kalau kita pahami terbalik seperti itu. Siapa yang tidak mau belajar Al-Qur'an, maka dia akan dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan dijauhkan dari apanya kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan yang paling bagus itu adalah kebaikan memahami Al-Qur'an. Di dalamnya ada penjelasan-penjelasan tentang agama kita. Inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan," siapa saja yang Allah inginkan kebaikan padanya, "yufaqihu fitin," maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan pahamkan dia tentang agamanya. Nah, kalau kita Pak mau kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat, belajar ki agama. Pak guru ki. Pak bisa ngagamai. Pak guru ki Al-Qur'an. Ada orang misalnya yang datang kepada kita ingin mengajarkan Al-Qur'an kepada kita. Dia punya ilmu. Pernah belajar. Ada pesantren misalnya mau dibangun misalnya. Kita harus ikut bergembira. Karena di situ nanti akan diajarkan ilmu. Orang yang benci adanya pesantren, ya. Orang yang benci adanya majelis-majelis ilmu, berarti orang ini orang yang tidak baik. Karena tidak ada yang benci kebaikan kecuali orang yang buruk. Ya. Hadirin sekalian yang saya muliakan, kemudian yang ketiga, wa haffatul malaikatu. Mereka yang hadir majelis ilmu itu akan dikelilingi oleh para malaikat. Bahkan dijelaskan dalam riwayat Abu Daud dalam sunannya dan juga imam-imam yang lain. Hadis ini sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ala talibil ilmi ridam bima yasna." Sesungguhnya para malaikat itu meletakkan sayapnya di atas, ya, orang yang mencari ilmu. Kalau ada kata ilmu Pak di dalam Al-Qur'an atau dalam hadisnya Nabi, itu yang dimaksud Pak ilmu agama. Ilmu Al-Qur'an. Ilmu tentang wahyu. Tidak masuk di dalamnya ilmu-ilmu dunia, tidak. Ilmu fisika, kimia, biologi, ekonomi dan lain-lain sebagainya itu tidak masuk Pak. Yang dimaksud di situ ilmu agama. Jadi malaikat letakkan sayapnya di atas orang yang mencari ilmu agama. Karena malaikat-malaikat itu senang dengan apa yang dilakukan oleh orang yang mencari ilmu tersebut. Dijelaskan oleh seorang ulama dari Spanyol, kalau dulu namanya Andalusia, bernama Ibnu Abdil Barr rahimahullah. Beliau katakan maknanya meletakkan sayap-sayapnya, itu katanya maknanya para malaikat mendoakan. Orang-orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu, duduk di majelis ilmu sabar, itu didoakan malaikat. Kenapa dihamparkan sayapnya? Dikatakan dihamparkan sayapnya karena malaikat, Pak, kalau berdoa itu ada sayapnya. Jadi kalau diangkat tangan begini sama dengan kita angkat tangan, ya, andaikan kita pun ada sayap, Pak, itu terhampar kalau kita begini, ya. Makanya beliau katakan, Ibnu Abil Barr katakan bahwa maknanya menghamparkan sayap di situ maknanya adalah mendoakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Sekali lagi, Pak, ya, ini malaikat secara umum. Kalau tadi sakinah, malaikat khusus. Ada malaikat khusus berkeliling dunia. Banyak jumlahnya mereka disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mendatangi majelis-majelis ilmu. Ilmu wahyu itu maksudnya. Kalau ini, Pak, malaikat seluruh malaikat itu mendoakan orang yang duduk di majelis karena mencari ilmu tentang Al-Qur'an. Di sini kita lihat bahwa Allah mengabarkan kepada kita bahwa, ya, yang datang kepada kita jemaah sekalian adalah malaikat. Salah satu di antara makhluk-makhluk yang termulia di sisi Allah. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah dalam perkara yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka kerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini malaikat, ya. Ternyata yang datang kepada kita, Pak, malaikat. Kalau yang datang kepada kita malaikat, masya Allah. Tapi kalau sebaliknya, yang datang kepada kita, Pak, setan, ya, itu menunjukkan bahwasanya majelis kita buruk. Dalam sebuah ayat Rasulullah sallallahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal unabbi'ukum 'ala man tanazzalu asy-syayatin? Tanazzalu 'ala kulli affatin 'asim." Maukah aku kabarkan, kata Allah, kepada siapakah setan-setan itu turun? Setan-setan itu katanya turun kepada setiap orang yang affar, orang yang suka bohong, asim, lagi suka berbuat dosa. Dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir bahwa maknanya ini, ya, ayat ini katanya berkenaan dengan orang-orang yang pekerjaannya sebagai dukun. Dukun itu suka bohong, ya, suka berbuat dosa, melanggar aturan Allah, ya. Jadi yang didatangi majelisnya oleh syaitan itu adalah dukun, ya, karena di dalamnya para dukun melakukan apanya, kesyirikan-kesyirikan, kekafiran-kekafiran. Itulah sebabnya dukun, Pak. Namanya dukun, pasti dia sembunyikan baca-bacanya. Karena di dalam baca-bacanya itu ada kemusyrikan, ada kekafiran. Ini yang dicintai oleh syaitan. Makanya majelisnya didatangi oleh syaitan. Kemudian yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, ya, wa dzakarahumullahu fi man indah. Orang-orang yang ikut bermajelis mendengarkan Al-Qur'an itu akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senang mencintai orang-orang yang membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, "Inna Allah idha habba tauman Apabila Allah, innallaha idza ahabba 'abdan, dalam riwayat yang lain rajulan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, nada Jibril, maka Allah Subhanahu wa taala panggil Jibril. Fatala inni uhibbu fulanan fa ahibbu. Lalu Jibril, apanya Allah berkata kepada Jibril, sesungguhnya saya mencintai fulan, hambaku ini, maka cintai dia. Ya. Kemudian Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendatangi apanya malaikat-malaikat yang ada di langit. Lalu Jibril berkata kepada para malaikat, innallaha ahabba fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, si anu. Kalian juga cintai mereka. Cintai dia. Maka orang yang senang bermajlis, ya, ilmu jemaah sekalian, bermajlis apa yang pelajari Al-Qur'an, ini orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanggakan di hadapan para malaikat. Sampai jam berapa ini? Jangan sampai saya bicara terus baru saya mengganggu orang. Berapa menit lagi Pak Imam? Saya minta maaf. Ya? Oh, jangan. Karena saya biasa mengisi panjang-panjang. Iya. Baik, baik. Sedikit lagi ya. Ini keutamaan orang yang bermajlis. Oleh karena itu jemaah sekalian, di subuh hari seperti ini kami menahan sedikit jamaah, itu tidak rugi Pak. Subuh seperti ini bagus sekali untuk bermajlis. Salah satu perkara yang dibenci oleh para sahabat itu tidur subuh Pak. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa tidur subuh dan tidur sore itu menyebabkan orang cepat pikun. Nareko subi Pak aja toli subuh lata matin roh. Mondrok di komisi ya, mau baca Quran ya. Ikut bermajlis ya. Jangan pulang ke rumah. Sebagian orang kalau subuh sudah selesai sholat subuh ya, pulang ke rumah tidur terus sampai datang menjelang apanya waktu kerja jam kantor baru apanya bangun. Andaikan tidak ada jam kantornya, tidur sampai jam 10. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan waktu pagi Pak. Ya. Waktu subuh. Allahumma barik fi buturi ummati. Ya Allah, berkahilah waktu paginya umatku. Jadi waktu pagi itu Pak, waktu yang berkah kalau kita memperbanyak amal soleh di dalamnya. Kita apanya tinggal di apanya di masjid. Ya. Baca Al-Qur'an, berzikir, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beristighfar, mengucapkan zikir-zikir yang lain. Ini apanya bagus, ya. Kemudian di waktu pagi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk bercepat-cepat ke pasar. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aswaqu ma'rakatus syayatin. Pasar-pasar itu Pak tempat berperangnya setan. Ya. Di situlah banyak orang yang apa namanya? Kalafi. Berbohong. Tipu menipu. Ya, mengurangi liter, mengurangi kilo. Nah, itu tempatnya memang setan Pak. Tapi bukan berarti bahwa kita diharamkan menjual. Di dalam Islam boleh. Bahkan terkadang orang diharuskan, diwajibkan untuk bekerja di pasar. Untuk menafkahi anak istrinya. Untuk mencari uang persiapannya, belajar, pergi berhaji, berumrah. Ya, dijadikan uangnya untuk apanya jihad fisabilillah, membantu orang-orang yang berjihad. membantu apanya yang fakir miskin. Cuma di sini perlu saya ingatkan, kalau subuh jangan Pak menjadi orang yang pertama di pasar. Onroki jalo komasigi ya, baca Quran ya, berzikir kepada Allah ya, sampai terbitnya matahari. Kita apanya tinggal di masjid, baca Quran atau membaca buku apa saja, berzikir di masjid sampai terbitnya matahari, kemudian kita sholat Pak 2 rakaat. Ya, sholat apa namanya? Sholat sunnatul isyraq. Termasuk sholat duha namanya. Tapi sebagian ulama menyatakan sholatu sunnatul isyraq. Sholat sunnah isyraq. Isyraq itu terbit. Karena pas ketika matahari apa sudah naik ke daratan, bulatannya penuh naik ke daratan. Nah itu namanya di situ apanya ada sholat sunnatul isyraq. Ya. Bahkan kalau kita sholat 4 rakaat, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan kepada kita. Ya, Allah akan berikan jaminan, Allah jaga kita pada hari tersebut. Di dalam sebuah hadis yang hasan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kafani 4 raka'atin fi awalin nahar kafaituhu fi akhirin nahar. Siapa yang mencukupi aku dengan 4 rakaat di awal siang, yakni di pagi hari, di 4 rakaat salat sunnah, 2 salam lagi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi tersebut, kafaituhu fi akhirin nahar, maka saya akan lindungi dia pada akhir harinya. Ini jaminan orang yang sholat 4 rakaat di pagi hari. Ini namanya sholat sunnah duha. Jadi sebelum kita berangkat ke pasar Pak, mulai dulu apanya usaha kita dengan sholat sunnah. Insya Allah usaha kita akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang kami muliakan, belajar agama ini merupakan kebaikan yang paling baik, seperti yang saya jelaskan tadi. Mayuridillahu bihi khairan yufakihu fiddin. Siapa yang menginginkan, Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama. Di sini disebutkan kata khairan, kebaikan. Kalau orang yang pernah belajar bahasa Arab, nahwu, sorof, kata khairan di situ namanya isim nakirah. Isim nakirah itu kata yang tidak apanya, tidak tertentu penunjukannya. Dia umum sifatnya. Makanya ulama yang menjelaskan hadis ini menyatakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa orang yang diberikan pemahaman tentang agama itu akan diberikan kebaikan dunia akhirat. Ya. Diberikan kebaikan dunia akhirat. Hidupnya diberkahi di dunia dan di akhirat. Coba kita masing-masing berpikir, ya. Kalau kira-kira di antara kita ini ada yang ingin melakukan suatu perkara, kemudian tidak ada ilmunya. Misalnya kita punya radio rusak, tidak ada ilmunya, ya. Dengan dapat disengetak tentang apa radio, bagaimana cara apa servis, kita ambil obat dibongkar, ya. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Yang terjadi rusak radionya, ya. Sama juga ini, kalau kita tidak punya pengetahuan agama jemaah sekalian, pasti kita hidup buta-buta, ya. Kita akan menyangka bahwasanya ini bagus ternyata jelek. Sebaliknya kita menilai bahwasanya perkara ini ya, buruk, ternyata dia adalah baik. Ini orang yang diberikan apanya pemahaman ilmu agama, akan diberikan apanya petunjuk bahwasanya ini yang baik. Makanya Pak, orang yang punya ilmu agama itu dimudahkan jalan baginya menuju surga. Dalam hadis riwayat Abu Daud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang menempuh suatu perjalanan di dalamnya dia mencari ilmu. Dimaksud di sini ilmu agama, ilmu wahyu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Ini orang yang paham agama. Dimudahkan jalan baginya menuju surga. Kenapa, Pak? Ya. Karena dengan ilmu kita tahu bahwasanya ini wajib, ini dikerjakan. Kita tahu bahwasanya ini haram. Dari mana kita tahu? Dari Al-Qur'an. Dari hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini haram, berarti harus ditinggalkan. Ini perkara yang dicintai oleh Allah. Maka kita bagus kerjakan. Ini yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan. Ini kebenaran, kita ambil. Ini kesesatan, kita tinggalkan. Tapi orang yang tidak punya ilmu, tidak mengerti Al-Qur'an, tidak pernah mendengarkan hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pasti kebuta-buta. Oleh karena itu jemaah sekalian, sekali lagi ya, kita apanya bersyukur dengan adanya majelis-majelis seperti ini, dan saya wasiatkan kepada pengurus masjid supaya ada majelis khusus dalam sepekan, satu kali sepekan. Panggil orang-orang yang memang pernah belajar agama dan orangnya adalah seorang yang ikhlas, betul-betul dia mengajarkan agama. Jangan dipanggil Pak dai-dai yang pekerjaannya cari amplop. Mak juta-juta Pak, nampaknya lo boleh. Ya. Nah, baru kalau datang menyampaikan ceramah, melawak saja. Ya. Cerita saja kerjanya. Bikin orang tertawa. Itu bukan petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kumacarame Pak, dia nang kada apa niat tertawa terbahak-bahak. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam jaga wibawanya. Beliau juga sallallahu alaihi wasallam tidak membuat jamaah tertawa terbahak-bahak. Ini saya lihat ada semacam gejala apa di masyarakat kita, narekokomani apa penceramahnya misalnya tidak bisa membuat orang tertawa, seluruh jamaah mengantuk kalau ceramah. Ada yang mereka suka, yaitu dai-dai yang suka melucu. Tapi tidak ada ilmu yang disampaikan. Apa yang diingat? Cuma tertawanya saja. Weh, lucu na ustaz eh. Makwe kerenasan ustaz eh. Napa bicara mana kau eh. Ya itu saja yang diingat. Ya. Tapi kalau kita mengundang Pak, tolong undang dai yang betul-betul ada ilmu agamanya. Ada riwayat pendidikannya tentang agama. Kemudian yang kedua, jangan panggil yang suka melucu Pak. Karena rugi sih. Ya. Panggil orang-orang yang betul-betul ikhlas mau mengajarkan agama kepada kita. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, inilah beberapa apanya keutamaan yang apanya tentang bermajelis ilmu. Makanya di apanya teman-teman yang ada di daerah, khususnya apanya di Sidrap ini, mengadakan apanya acara di Al-Markas, apa di Masjid Agung ya. Itu dalam rangka merealisasikan semua ini Pak. Keutamaan bermajelis ilmu. Ya. Supaya mak guru mana Pak. Ya. Semakin apanya banyak ilmu yang kita punya, semakin bahagia. InsyaAllah. Ya. Terakhir saya berterima kasih kepada pengurus masjid, pada teman-teman yang mengundang di pagi subuh hari ini. Saya mengucapkan jazakumullah khairan, semoga Allah membalasi kalian dengan banyak kebaikan. Dan juga saya mohon maaf mungkin ada sesuatu yang kurang, ya tidak bisa bahasa Bugis ya Rosidi, ya kekurangan ya. Tapi ya namanya sekarang kita sudah informasi ya, ya televisi orang sudah paham ya, bahasa Jakarta saja orang sekarang sudah paham karena ada televisi. Oleh karena itu kalau ada orang bilang aja undang Ustaz Pak Denis yang itu ambas Saudi ya, nah, itu bukan alasan sebenarnya, bukan alasan yang tepat. Yang penting ya ilmu dia sampaikan, itu saja. Mereka paham moy, alhamdulillah. Ya, saya kira demikian jemaah sekalian. Ya, saya minta maaf juga menyita waktu kalian. Subhanakallahi hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.